Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Zakat fitr Farada sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Nah, fadl dibaca di sini. Ya. Coba repeat. Syekh di sini dan muallif farada Rasulullah SAW zakat al-fitr alaihi Nabi SAW mewajibkan zakat fitr atas setiap muslim. Ya, ini perhatikan sebelumnya kita membahas membacakan tentang zakat mal. Ya, zakat mal. Zakat mal itu tidaklah wajib kecuali bagi orang yang kaya, yang diberikan kepada kaum fakir. Zakat mal itu tidaklah diambil melainkan dari orang-orang yang telah memenuhi syarat bahwasanya dia adalah muzaki. Ya, dia adalah muzaki. Adapun zakat fitr dia wajib bagi orang kaya, miskin, budak, merdeka, pria, wanita, anak kecil, dewasa, semua wajib. Kenapa demikian? Karena zakat mal adalah zakat fitr adalah zakat badan. Beda dengan zakat mal. Nah, kemudian Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr ala man yamunuhu, bagi siapa saja yang menjadi tanggungannya, min sogirin wa kabirin, baik itu dewasa, anak kecil maupun dewasa. Ini telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW. So'an min tamrin, satu so' dari tamr. Satu so' tadi itu apa hitungannya? 4 mud. Satu sok, 4 mud. Satu mud itu gimana? Satu rauban tangan orang dewasa. Sebagian ulama mengkonversikan satu sok itu dengan 3 kilo kurang lebih. 3 kilo. Nah, kalau pakai hitungan sok yang dibuat di Mekah, di Madinah, ada itu, saya juga punya sok sendiri. Maka cara menghitungnya bukan seperti tukang beras. ngambil satu sok beras, ya, satu sok sudah ada dalam bentuk kayak kaleng gitu, kayak literan, ya, ini satu sok, cuma bukan seperti tukang beras yang diratain tuh pakai kayu gitu, nah, ini enggak, ya, diambil biar dia membumbung, menggunung, nanti ketika gunungannya tersebut sudah jatuh, udah enggak ada lagi, menggunung, tetap menggunung, tetap menggunung, sudah enggak ada lagi yang tumpah. Nah, itulah satu sok, bukan diratain seperti tukang beras. Nah itu kalau pakai kaleng pengukur sok yang ada. Kalau kita kan kalengnya itu apa? Literan gitu. Literan beras, kalau ini memang ada. Kemudian ya, so'an min tamrin, satu sok dari tamar, au syairin, au akidin, au zabibin. Satu sok dari tamar, ini makanan pokok semua. Ini makanan pokok semua. Satu sok dari tamar, kurma, au syair, gandum, ini makanan pokok semuanya. Ya, juga dari bur, juga ada biji gandum. Au akid, akid itu ya, adalah susu yang dikeringkan, ya, susu yang dikeringkan. Au zabib, zabib anggur yang dikeringkan, kismis bahasa kita. Ini makanan pokok dahulu. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau menyatakan, anna Rasulullah SAW farada zakat al-fitr min Ramadan ala nas sa'an min tamrin au sa'an min syairin ala kulli hurrin au abdin zakarin au untha minal muslimin. Ini disebutkan. Ya, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr bagi semua manusia, satu sok dari tamar, satu sok dari gandum, bagi setiap orang yang merdeka atau hamba, pria, wanita dari kalangan muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan min ta'amikum, dari makanan kalian. Ya, diriwayatkan pula dari beliau bahwasanya beliau menyatakan sa'an min daqiq. Sa'an min daqiq. Satu sok dari tepung. Kenapa? Karena tepung waktu itu adalah bahan makanan untuk membuat roti. Ya. Jadi tidak terbatas dari asnaf yang disebutkan dalam hadis ini aja. Tepung, gandum, roti, apa namanya? Kurma, kismis, keju, enggak terbatas di situ aja. Ya, kata para ulama, kullu ta'amin yu'kalu fil balad. Setiap makanan yang dimakan di suatu negeri, maka yukhraju minhu az-zakat. Maka wajib dikeluarkan zakat darinya. Ya, jadi yang namanya ya, jenis makanan, kata para ulama, la yanhasid, tidak terbatas fil khamsa alha, fil khamsa hadhihi, pada lima jenis itu. Ya, kayak beras enggak disebutin dalam hadis. Nah, itu sudah masuk dalam cakupan makanan pokok. Ya. Nah, jadi di sini diterangkan bahwa semua jenis zakat fitr itu dengan makanan pokok. Maka keliru, tidak tepat bagi yang menyatakan bahwa zakat fitr boleh dengan qimah, dengan nilai nukut pakai uang. Nah, itu tidak sahih. Ya, walaupun mazhab Hanafi memperkenankan demikian. Syekhul Islam memberikan kelonggaran sedikit bagi orang yang tidak mendapatkan makanan pokok. Semisal di toko habis, stok habis dan yang lainnya, baru beliau memperkenankan. Adapun jumhur tidak. Ya, jadi apa yang diperkenankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berbeda dengan kelonggaran yang diberikan oleh Ahnaf, kalangan ya, mazhab Hanafi. Nah, ini berbeda. Waruya anhu, dan juga diriwayatkan dari beliau, nisfu sa'in min bur, setengah sa' dari biji gandum. Maka nasa' min hadil asya', sebagai ganti dari satu sa' dari yang disebutkan tadi itu semua. Tamar, zabib, akid, apalagi tadi bur, syair, Nah, dzakarahu Abu Dawud. Abu Dawud menyebutkan, ya, ini disebutkan oleh Abu Dawud. Wa fi sahihain, dan juga dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim disebutkan anna Muawiyata huwa alladhi qawwama bidzalika, bahwa Muawiyahlah yang dialah beliaulah yang menentukan hal tersebut, yaitu zakat fitr menggunakan setengah sok dari bur biji gandum. Namun kata para ulama hal ini tidak sahih. Tidak sahih pakai bayar zakat fitr pakai apa namanya? Setengah sok dari bur. Nah, setengah sok dari bur. Ini tidak sahih. Kalau disebutkan dari Muawiyah, nah, ya ini ada di sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Muawiyah berihram entah haji atau umrah, beliau berkhutbah di atas mimbar, ya, beliau menyatakan inni ara anna muddaini min samra'i syam ta'dilu sa'an min tamrin. Ya, kata Muawiyah rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, aku memandang bahwasanya dua mud itu berarti setengah sok. Dua mud berarti setengah sok, karena satu sok empat mud. Saya memandang bahwasanya dua mud, ya, dua mud dari yang ada di dari Syam itu setara dengan satu sok tamar. Ya, dua mud dari gandum yang ada di Syam setara dengan satu sok tamar. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga diantara bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam ikhrajuha qabla salatil id. Dikeluarkannya zakat fitr itu sebelum salat Id. Nah, maka berdasarkan hal ini enggak boleh dikeluarkan zakat fitr itu pakai uang. Ya. Pakai uang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengeluarkannya dalam bentuk makanan, dalam bentuk makanan. Kemudian Rasulullah SAW pun ya, mengeluarkannya dalam bentuk makanan, yaitu dengan kadarnya sok. Kalau uang sok apa? Kalau uang kan masa satu sok. Ya, maka tidak dikeluarkan dalam bentuk qimah. Wa fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala amara Rasulullah sallallahu bi zakatil fitri an tu'adda qabla khurujin nasi ila salati. Ya. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu memerintahkan untuk berzakat, memerintahkan agar zakat fitri itu ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju salat Id. Nah, ini waktu dari dikeluarkannya zakat fitr. Ya. Nah, ini di akhir-akhir menjelang berakhirnya Ramadan. Nah, dia ada pengkategoriannya, ada tiga waktu. Kata para fuqaha ada, yaitu waktu yang jawaz, waktu yang wujub, waktu yang ijza. Nah, ini waktu jawaz, waktu wujub, waktu ijza. Ya, waktu jawaz kata para ulama itu qabla al-Id. Ya, biyaum au yaumain. Waktu jawaz sebelum Id sehari atau dua hari sebelum Id. Ya, sebagaimana diriwayatkan ya dalam berbagai riwayat. Kemudian waktu apa namanya? Wujub. Waktu wajib itu, yang udah wajib itu, gak boleh lagi, yaitu sebelum sholat Id. Nah, gak boleh diakhirkan setelah sholat Id. Kalau diakhirkan setelah sholat Id, selesai, bukan jadi zakat fitr, cuma jadi sedekah biasa. Nah, waktu ijza, ya, yaitu apabila seorang baru mengetahui, dia tidaklah mengetahui kecuali setelah sholat bersama kaum muslimin sholat Id. Kalau dia nggak tahu, gitu. Kalau dia tidak tahu, nah, ini para ulama sebagian memberikan udzur. Ya, kata para ulama, idza ma alima illa ba'da ma shalla ma'an nas al-'ida yajuz an yukhrijaha fi baqiyatil yaum. Nah, itu. Nah, kemudian kalau terluput gimana? Misalkan dia terlupa atau yang lainnya tersibukan atau dia sakit pingsan berhari-hari terus enggak apa namanya? Dipingsan misalkan. Dioperasi, enggak ada keluarganya gitu kan, ditemuin di jalan tergeletak. Dalam keadaan dia muzaki, bukan mustahik. Dalam artian dia punya uang gitu, mungkin di ATM gitu kan. Tergeletak pinggir jalan, dibawa ke rumah sakit. Siapa ini? Dioperasi. Gak ada keluarganya. Kemudian siumannya setelah Id, gimana itu? Gimana Albert? Hah? Ini orang gimana zakat fitarnya? Gak tahu. Apa? Nah, kodok. Kata para ulama, idza madha yaumun walam yukhrijha fa innahu yaqdiha qada'an, maka dia mengqada wala yatrukuha abadan, dia enggak boleh meninggalkan zakat fitrah tadi selama lamanya wala budalahu ay yukhrijaha, dia mesti mengeluarkannya imma adaan wa imma qada'an, apakah itu adaan di waktu yang tadi, waktu ijza, waktu wujub, waktu jawaz, atau qada'an, bisa enggak dipahami sini? Tapi yang mana itu yang kodok? Yang kayak tadi posisinya. Bukannya yang nyantai-nyantai. Ya. Kayak begitu. Menyepelekan. Nah. Wafi sunan. Sekarang ya. Coba. Ya, dibaca. Sini. Ihsan. Dibaca. Wafi sunan. Takhiruha. Takhiruha. An solatil ini an solatil ini. Wa anna. Tafutu. Fata yafutu. Wa anna ha tafutu bil takhirohi min solati. Wa nadiru. Takhiru al ad. Al-Udhiyati Daktibu al-Udhiyati ala solati al-imami la ala waktiha wa anna man zabaha qablaha fahiyasyatu lahmin wa kana min hadihi taksirun al-masakin biha walam yakun yaksimuha al-asnafi as-samaniyati wala fa'alahu ahadun min ashabihi wala man ba'dahu. Baik. Wa bi sunani anhu. Ya, dalam sunan, dalam kitab-kitab sunan. Ya. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbulah." Barang siapa yang menunaikan zakat fitr tadi sebelum sholat Id, maka itulah zakat Id yang diterima, zakat fitr yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fa hiya shadaqatun minas shadaqah. Namun barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, itu cuma sedekah biasa. Ya, itu cuma sedekah biasa. Nah, wa muqtada hadainil haditsain, maka konsekuensi dari dua hadis ini, ya, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan agar ditunaikan zakat sebelum sholat id, juga apalagi tadi, kalau sedekah setelah sholat id itu cuma sedekah yang dari minas sadaqat, sedekah biasa. Annahu la yajuz ta'khiruha an sholatil id, bahwa tidak boleh mengakhirkan zakat fitr tadi setelah sholat id. Wa annahu tafutu bil faraudi minas sholat, dan zakat fitr tersebut tafutu, akan hilang hakikatnya, esensinya akan hilang. Bil faraghi minas shalah, dengan selesainya salat id. Wa hadha huwa shalah, inilah yang benar. Ya. Nah. Ya. Bukan maknanya kalau orang-orang yang menyepelekan salat, apa namanya, zakat fitr, dia kemudian tidak wajib. Ya, dia tetap membayar sedekah. Dia tetap membayar sedekah, kata para ulama. Ya, yafutu waktu zakat di sholat ini. Fatabkha sadaqatun. Tapi sedekah tetap. Sedekah tetap ada. Dan bagi orang-orang yang kayak tadi mengalami situasi yang dia dianggap sebagai ma'zurun, dikategorikan sebagai orang-orang yang diberi uzur kayak tadi itu ya. Dia lagi safar, kecelakaan, dioperasi, ya, menjelang id karena mudik, menjelang id, kemudian siuman setelah id, dalam keadaan belum bayar zakat fitr. Ah, gimana? Kata para ulama qadha. Kata para ulama qadha. Ya, fa innahu yaqdiha qadha'an. Dia mesti mengqadha. La yatrukuha abadan, kata para ulama. Dia enggak boleh meninggalkannya. Fala budda ayukhrijaha imma adaan wa imma qadaan. Dia mesti membayar zakat fitr, apakah adaan di tiga waktu tadi, wajawas, ijza, wujub, atau qadaan setelah salat id. Nah, ini yang diterangkan oleh para fuqaha. Nah, kemudian qala, mana lagi tadi dibaca Maisan, nadhiruhu ya. Masyaallah. Wa nadhiruhu tartibul udhiyati ala salatil imam la ala waqtiha. Maka nadhiruhu, nah ini lihat keserupaannya ini, zakat fitr ini secara tartib, kalau zakat fitr tartibnya itu sebelum sholat, itu dengan tartibul udhiyah, dengan tartib urutan kurban ala salatil imam. Urutan kurban itu dipotong hewan kurban setelah sholat imam, setelah sholatnya imam, imam selesai sholat id. La ala waktiha, bukan berdasarkan waktunya. Waktu sholat imam jam berapa? Jam 7. Ya, jam 7. Oh, berarti setelah jam 7 kita potong. Bukan. Misalkan ya. Misalkan ditentukan oleh panitia 6:30. Bukan berarti 6:30 lewat boleh, tidak. Bukan berdasarkan waktunya, tetapi berdasarkan sholat imamnya. Sama kayak tadi zakat fitr, kapan berakhir waktunya? Berakhir waktunya kapan? Ketika imam selesai sholat. Nah, itu berakhir waktunya. Nah, begitu juga dengan sholat, apa namanya, udhiyah. Kapan boleh potong? Ketika sudah sholat id. Bukan dilihat waktunya, tetapi dilihat setelah aktivitas sholatnya. Nah, wa annam man dabaha qablaha fahiya syatul lahmin. Dan bahwa siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, maka itu ketika disembelih itu cuma syatulahmin, kambing daging. Maksudnya apa? Ya udah, kambing daging itu maksudnya sembelihan biasa. Sembelihan biasa, walaupun bismillah Allah maha damin fulat, itu cuma sembelihan biasa. Ya, sembelihan biasa. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, kata Barra bin Azib, beliau menyatakan, "Dhahha khali." Ya. Dhahha dhaha khali Abu Burdah qabla salat. Kata Barra, Al-Barra Ibnu Azib, beliau menyatakan, ya, om saya punya om, adik ibunya, om saya menyembelih, om saya namanya Abu Burdah, menyembelih hewan kurban, ini di waktu id, sebelum sholat id. Nah, sebelum sholat id. Maka Rasulullah SAW menyatakan apa? Tilka syatulah min. Itu cuman sembelihan biasa, daging biasa. Paham sini? Nah, kemudian mana lagi tadi? Wa kana min hadihi sallam takhsisul masakin. Wa kana min hadihi, dan di antara bimbingan Nabi sallam, ya, pembagian dari zakat fitr itu dikhususkan untuk orang miskin saja. Lam yakun yaqsimuha 'alal asnab as-samaniyah. Nabi SAW tidak membagikannya ke 8 golongan dari orang-orang yang berhak menerima zakat mal. Zakat mal. Wala fa'alahu ahadun min ashabihi wala man ba'dahum. Demikian pula yang dilakukan dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, seorang pun dari kalangan sahabat maupun yang setelahnya, membagikan zakat fitr kepada 8 asnaf yang disebutkan pada zakat mal. Gak boleh zakat fitr diberikan untuk gharim, orang yang berhutang, ibnu sabil yang kehilangan bekal, kehabisan bekal ketika mau pulang dari safar. Gak boleh diberikan kepada, ya, mujahid fisabilillah, kepada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, kepada amin zakat, tidak. Tapi khusus untuk, ya, masakin, ya, masakin, sebagaimana sabda Nabi, wa tu'matan lil masakin, ya, sebagai makanan untuk kalangan miskin, fakir miskin, gak boleh diberikan kepada yang lainnya. Nah, kemudian paslun fi hadihi sallam fi sadaqatil tatawwu, ya, bimbingan Nabi sallam terkait tentang sedekah sunnah. Sedekah sunnah, ya, perlu antum pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menamakan zakat itu juga dengan nama sedekah, ya, sebagaimana di Al-Qur'an, khudh min amwalihim, apa Allah namakan, shadaqatan, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah sedekah dari harta mereka, ya. Ambilan sedekah. Apa maksudnya? Yang diambil oleh aminul zakat, zakat. Kalau kita sedekah itu, ya, yang bukan zakat, ya. Tapi tidak masalah mendefinisikan demikian. Tetapi Allah pun menamakan zakat sebagai sedekah. Bisa dipahami sini, kan? Nah, di sini pembahasan tentang sedekah tatawu. Tatawu itu apa? Nafilah, sunnah, ziyadatul khair, sebagai tambahan aja kebaikan. Jadi di sini dalam Islam seorang muslim tidak boleh yaqtasir 'alal fara'id faqat. Enggak boleh membatasi diri dalam amal-amal dia pada yang wajib-wajib saja. Enggak. Ya. Seorang muslim mesti berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka di antara hal-hal yang dapat menambah kebaikan mereka dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah tatawwu, ya, nafilah. Nah, qala rahimahullah ta'ala, ya, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi sadaqati tatawwu. Terus Albar baca. ولا يستكسب شيئا أعطاه لله ولا يستقله وكان لا يسأل أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كانه كثيرا وكان سروره وفراهه بما يعطيه أعظم من سرور الآخر بما أخذ وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه وكان يتنوع في أصناف إعطائه وصدقته فتارة بالهدية وتارة بصدقة وتارة بالهبة وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع السلعة وثمنه وتارة يقترب الشيء فيرد أكثر منه ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها تلطفا وتنوعا في دروب الإحسان بكل ممكن وكان إحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله فيخرج ما عنده ويأمر بصدقة ويحد عليها فإذا رآه البخيل دعاه حاله البخيل فإذا رآه البخيل فاعل فإذا رآه البخيل دعاه حاله إلى البذل وكان من خالقه لا يملك نفسه عن السماحة ولذلك كان حسب أنا ini ya kembali ke sedekah. Kalau Rasulullah SAW apabila beliau mengetahui ada orang yang berhak menerima sedekah membutuhkan, maka beliau langsung memberikan, tidak bertanya. Ya. Namun apabila ada orang yang Rasulullah SAW anggap orang tersebut kuat, tapi minta ke Rasulullah SAW, Rasulullah menyatakan in syaitum apa itu ya, ada dua orang yang minta. Rasul menganggap orang ini masih bisa berupaya kerja, kata Nabi in syaitum apa itu kuma, kalau kalian inginkan saya akan kasih ya, wala hatta fiha digoni wala dikawi muktasib. Namun tidak, sebenarnya ini tidak ada bagian dalam zakat sedekah ini bagi orang kaya, orang yang kuat, yang mampu berusaha. Nah, dan Nabi SAW mengancam orang-orang yang dikit-dikit minta sedekah, dikit-dikit minta sedekah, padahal dia mampu. Kata Nabi SAW, لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. Kata Nabi SAW, dan tidaklah meminta, terus meminta-minta dari salah seorang di antara kalian hingga dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan di wajahnya gak ada tulang sedikit pun. Ya, gak punya muka. Kan begitu di dunia tuh, orang gak tahu malu itu, mukanya gak ada, mukanya taruh di mana, kata gitu. Gak punya muka. Omongan itu, ibarah itu adalah saduran dari hadis. Karena orang yang suka minta-minta padahal dia mampu, dia minta-minta, di akhirat dia gak punya muka. Dia gak punya muka. Makanya cocok ibarat orang Indonesia itu. Mukanya taruh di mana? Gak punya muka. Ya. Apalagi kalau kita lihat orang-orang yang pura-pura sedekah, apa pura-pura jadi orang yang berhak menerima sedekah, tangannya lagi diumpetin, ya, mukanya lagi cemong-cemongin, pura-pura buta lah. Tujuannya apa? Memperkaya diri. Nah, wudzubillah. Ya, maka kata Nabi, man sa'alan nasa walahum takatsuran fa innama yas'alu jam'an. Ya, barang siapa meminta kepada manusia harta mereka, dia mampu ini. Kenapa? Takatsuran, dalam rangka memperbanyak harta dia. Sehingga dengar cerita lah kita, tukang minta-minta kalau di kampung rumahnya mewah. Nah, ini takatsuran, ingin memperbanyak harta. Kata Nabi, fa inna ma yas'alu jamran. Hakikatnya orang tersebut sedang meminta-minta apa? Bara api neraka. Iya dan bin. Nah. Allah. Ya, tidak ada keterangan. Ya, sehat dan syifa. Itu tidak paham keterangannya. Sebagaimana ancaman bagi orang yang ta'adud enggak adil, ya akan mati sebelah badannya, itu enggak ada keterangan. Di surga, di surga atau di neraka. Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam a'dhaman nas shadaqatan biha malakat yaduhu wa kana la yastakthiru shay'an a'tahu Allah ma'atahu lillah wa la yastakilluhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak bersedekah. Ya, dengan apa yang ada di tangan beliau paling banyak bersedekah. Dapat sudah dipenuhi kebutuhan beliau, sedekah-sedekah. Ya, bahkan beliau mau makan, lihat ada ibu-ibu sama anaknya minta-minta, enggak jadi, dikasih ke ibu tersebut hormatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini wa kana la yastakthiru syai'an atahu Allah atahu lillahi wa la yastakillu. Beliau tidak ya mengharapkan balasan sedikit pun, apalagi sedikit atau banyak ya, dari sedekah yang beliau berikan. Ya, beliau memberikannya semua karena Allah. Ya, a'tahu lillah. Ya. Enggak pernah Rasulullah SAW mengharapkan ganti. Ya. Enggak kayak rumus orang sekarang. Sedekah biar kaya. Ini Syekh Muhammad At-Tamimi di kitab Tauhid memasukkan bab beramal akhirat untuk tujuan dunia. Syirik. Syirik tidak dibenarkan demikian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam a'dhaman nasi shadaqatan. Ah, ini udah lagi. Jadi Nabi SAW senantiasa bersedekah, menganjurkan orang lain untuk sedekah. Ya, kata para sahabat, di antara Ibnu Mas'ud yang menyatakan umir Nabi sadaqah. Kami diperintahkan untuk bersedekah. Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyik itamrah. Takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya walaupun dengan bersedekah dengan sebutir kurma. Nah. Kemudian kata beliau lagi, Ibnu Qayyim beliau menyatakan, wa kana la yas'aluhu ahadun syai'an indahu illa a'tahu qalilan kana au katsiran. Dan tidaklah seorang yang meminta kepada beliau melainkan beliau pasti berikan, baik sedikit atau banyak, dikasih, tidak menolak. Ya, dikasih. Kayak tadi tuh, ada orang yang dia mampu tapi minta-minta juga, kata Nabi, insyaitu ma ataitukum. Kalau kalian memang mau, saya akan berikan. Tapi kata Nabi, wala hadza fiha liqawin, wala liqawin wa muhtasibin. Tapi ini sebenarnya enggak ada bagian sedikit pun bagi orang yang kaya, yang kuat, yang mampu berupaya. Dan Nabi mengancam, man sa'ala an-nas amwalan lahum takatsuran fa innama yas'alu jamran. Kalau minta harta, minta-minta karena tujuan memperbanyak harta, dia hakikatnya meminta-minta bara api neraka. Ya. Jadi Nabi SAW kasih, kalau ada orang minta, beliau kasih, beliau kasih, beliau kasih. Nah, dan setelah ngasih, beliau SAW tidak mencela, walaupun orang tersebut adalah orang yang mampu hakikatnya. Kata Nabi, insyaitu mah, atau itu kumah. Tapi Nabi enggak celah, cuma Nabi kasih tahu ini enggak ada bagian sebenarnya buat orang kaya, orang yang kuat, orang yang bisa berusaha. Ya. Nabi enggak pernah habis itu dicerca orang tersebut, enggak. Nabi mengamalkan ayat qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik, memaafkan, itu lebih baik daripada sedekah tapi diikuti oleh adza. Ya, oleh sesuatu yang menyakitkan. Ya. Wallahu ghaniyyun hamid. Ya. Apalagi Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu ya shadaqatikum bil manni wal adza. Ya, kalladzi yunfiqu malahu riyaan. Jadi ini pertama Nabi kalau ngasih Ya, beliau lillahi ta'ala. Kedua, beliau tidak minta diapresiasi. Ya, tidak minta balasan. Ya. Dan ketiga, beliau tidak pernah mengiringi sedekah beliau dengan sesuatu yang menyakitkan dari karena orang tadi sebenarnya enggak berhak, tidak pernah demikian. Ya, enggak pernah minta balasan. Innama nud'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian. Lillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami enggak mengharapkan dari kalian, enggak menginginkan dari kalian apresiasi, balasan atau syukuran bentuk apresiasi. Nah, wa kana sururuhu wa farahuhu bima yu'tihi a'dama min sururil akhidhi bima akhadahu. Kegembiraan beliau, kebahagiaan beliau dengan apa yang telah beliau berikan melebihi kegembiraan dan kebahagiaan orang yang menerima. Masya Allah. Ya? Ini Rasulullah SAW. Rasulullah kalau habis sedekah gembira. Orang yang dapatkan senang juga tuh. Tapi kalah gembiranya sama Rasulullah SAW. Hah? Rumusnya begitu ya. Belum nyampe di kita itu. Kalau kita biasanya, ya kurang dah harta gua dah. Padahal Nabi bersabda, mana kosong malun min sadaqah. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Masya Allah. Ya. Berat itu, berat ya? Enggak sih. Bagi yang terbiasa dah. Ya. Cuman yang belum terbiasa gitu, waduh. Enak banget ya saya kasih. Gitu kan. Malah ngegerendeng dia. Jadi memang hakikatnya begitu. Ya. Saya pernah mendengar dahulu ucapan beberapa guru, ketika kita sedekah bukan kita yang menolong dia, tapi hakikatnya sedekah itu yang menolong kita. Kata Nabi, "Wattaqun nar walau bisyikit tamrah." Takutlah kalian kepada api neraka. Walaupun untuk memproteksi diri kalian dari neraka adalah dengan sedekah walaupun dengan sebutir kurma. Itu berarti memproteksi kita, menjaga kita. Jadi sebenarnya sedekah itu yang menolong kita, bukan orang itu yang kita tolong. Hakikatnya saling bersinergi. Nah, yang disedekahi ditolong, yang bersedekah mendapat pertolongan juga dari neraka. Wah, ini hakikat marifat ini. Kalah orang-orang yang zikir hu. Marifatnya apa itu? Ini makrifat tingkat tinggi. Ya. Apa? Bahagia itu kalau bisa membahagiakan orang lain gitu. Masyaallah. Makanya Bu Rehan bikin bahagia orang lain lagi. Hah? Baru satu yang dibahagiakan. Bu Rehan. Mana anaknya? Ada enggak? Enggak ada ya. Tenang Om Rian. Ah, aman. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada lahu muhtajun asarahu ala nafsihi taratan bi ta'amihi wa taratan bi lisanihi. Ya, dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan Nabi sallallahu apabila dihadapkan kepada beliau seorang yang membutuhkan, ya, asarahu, maka Nabi lebih mengiksar orang tersebut. Mengiksar itu apa? Lebih mengutamakan orang tersebut ala nafsi, daripada diri beliau sendiri. Ya. Wataratan bita'amihi, wataratan bilibasihi. Terkadang dengan makanan beliau, terkadang dengan pakaian beliau. Masya Allah. Ini tingkat tinggi ini. Ini tingkat Rasul. Ini hakikat tingkat Rasul. Jangan bilang tingkat dewa ya. Dewa itu berhala. Saya kadang-kadang heran sama ikhwan. Wah, skill tingkat dewa. Dewa itu berhala. Memangnya dewa punya apa? La ada yadur wala yanfa. Berhala itu tidak bisa memberikan manfaat atau memudaratkan. Ini tingkat Rasul ini. Tingkat Rasul. Jangan bilang tingkat dewa. Ya. Nah, itu. Terkadang dengan pakai teket tadi, Rasulullah lagi lapar. Rasulullah lapar, datang peminta sama anaknya. Ya udah dikasih ke orang tersebut. Sahabat juga begitu. Makanya Allah puji. Ya, di Al-Qur'an. Sahabat itu lagi lapar, keluarganya mau belum makan, dia belum makan, datang tamu. Waduh. Dia tahu keutamaan menjamu tamu. Ya. Wah, tamu ini punya hak. Wah. Gimana nih? Dia kok dia konsultasi sama keluarganya, musyawarah, kita pura-pura makan aja, bunyi-bunyiin mangkok. Matiin lampu. Matiin lampu biar tetangganya itu enggak merasa enggak enak dia di sana. Kan kalau dia sendiri yang makan kan enggak enak. Mana ada tamu datang, ya. Kamu enggak makan. Makannya cuma segitu aja. Oh, kasihan. Ini tamu enggak tahu diri. Mana ada kayak begitu? Enggak kan? Nah, Allah puji di Al-Qur'an. Wa yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain, ya, daripada diri mereka sendiri, walau mereka sendiri membutuhkan, ya, walaupun mereka sendiri membutuhkan. Wa mayyuka syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam yatatawwa'u fi asnafi i'ta'ihi wa sadaqatihi fataratan bil hadiyati wa taratan bi sadaqati wa taratan bil hibati, ya, wa taratan bi syira'i syai', ya. Kata Nabi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyatakan, dan Nabi SAW, ya, yatanawwa'u fi asnafi i'ta'ihi, dalam pemberian beliau itu yatanawwa', apa maknanya, beraneka ragam, variasi dalam jenis pemberian beliau, wasadaqatihi, dan dalam sedekah beliau itu variasi, ya, bisa terkadang dalam berupa hadiah, ya, terkadang dalam berupa sedekah, terkadang dalam berupa hibah, ya, ya, Nabi kasih hadiah, tahabbu tahabbu, saling kasih hadiah lah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ketika perang Hunain, orang Hunain ini punya kekayaan yang besar, ternak yang banyak. Ketika Hunain kalah, dapat ghanimah banyak. Itu kambing, sapi, unta, itu pemandangannya seperti sejauh memandang. Ada yang satu gunung dikumpulin ternak-ternak orang Hunain. Orang datang ke Rasulullah baru masuk Islam. Rasulullah, bagian saya mana Rasulullah? Abu Sufyan baru masuk Islam. Ain untuk semua. Abu Sufyan tambah, anak saya Rasulullah, Muawiyah, itu yang mana? Tambah lagi. Sampai demikian. Enggak pikir-pikir. Dan setiap perbuatan Nabi itu berdasarkan wahyu. Dan ada hikmah. Sehingga waktu itu kan kisahnya, sahabat Ansor merasa kecil hati. Kecil hati pertanda bukan mereka ingin dunia, pertanda wah Rasul baik hati banget sama orang Mekah. Beliau ini habis perang Hunain ini kan habis haji, Hajjatul Wada. Beliau kalau begitu ini habis ini nih enggak balik ke Madinah. Ah, sedihnya di situ. Enggak balik di Madinah. Ya, ada juga kok. Demikian. Maka Nabi menyatakan, mereka pulang ke rumahnya bawa kambing, kalian pulang bawa Rasulullah. Masya Allah. Oh, jadi tenang orang Ansor. Nangis-nangis dulu mereka. Nah. Wataratan bi sadaqah. Terkadang Nabi memberikannya dengan dalam bentuk sedekah. Kepada orang yang membutuhkan, wataratan bil hibah. Terkadang ya, dengan hibah. Ya. Nah. Wataratan bi syira'in syai'. Terkadang Nabi SAW dengan membelikan sesuatu, summa yu'ti al-ba'i'a sil'ata was-samana. Kemudian Nabi SAW setelah membelikan, ya, setelah Nabi SAW membeli, kemudian diberikan kembali kepada si penjual barang dan uangnya dikasih lagi ke dia. Jadi cuma mau sedekah aja dalam bentuk beli. Nah, sebagaimana Nabi pernah membeli unta seorang sahabat, kemudian Nabi balikin lagi. Ya, kata Nabi, as-saman wal jabal wal jaman laka. Ini uangnya sama untanya buat kamu aja. Masya Allah, beli unta. Unta itu gak main-main harganya. Berapa dinar itu? Sekarang aja unta itu berapa kalau dirupiahin? 30-40 juta. Kayak begitu. Wataratan yaktar itu, ini udah dibaca belum? Udah. Wataratan yaktar itu syai'a fayarudhuha aktaru minhu. Ya. Dan terkadang Nabi SAW memberi dalam bentuk meminjam sesuatu, kemudian yarudhu, kemudian dikembalikan aktaru minhu. Dikembalikan dalam jumlah yang lebih banyak. Masya Allah. Mana lagi tadi? Ya, Nabi terkadang minjam kepada orang dan dibalikin lagi dalam jumlah yang banyak. Kata Nabi apa? Inna khiyarakum ya, ahsanukum qada'an. Nah, sesungguhnya orang-orang yang balik yang terbaik di antara kalian, yang paling baik ketika qada'an. Ya. Ketika dia berhutang, membayar hutangnya, itu yang terbaik ialah yang kayak gitu. Ya, tepat di tempo waktu yang telah dia tentukan. Dia lebihkan. Nah, ini bukan riba. Nah, ini enggak masuk dalam hadis. Ya kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Enggak, karena itu ya, adalah dari keinginan sang peminjam. Nah, wa kana ihsanuhu, ini udah dibaca benar lagi. Wa kana yaqbalu al-hadiyata yukafi'u 'alaiha bi aksara minha. Talattufan wa tanawwu'an fi durubil ihsani bi kulli mumkinin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima hadiah, yakbalul hadiah. Ya. Wa yukafi'u, beliau membalasnya, alaiha, dengan membalas hadiah tadi bi aktsar minha, dengan yang lebih baik dari hadiah tersebut. Kenapa demikian? Talattufan. Ya. Sebagai bentuk rasa kasih sayang. Wa tanawwu'an. Ya, sebagai bentuk untuk memperbanyak amalan dengan amalan sedekah sunnah ini. Waduru bil ihsan, dan juga sebagai bentuk kebaikan bikuli mungkin, dalam segala hal yang memungkinkan. Ya, Masya Allah. Ini akhlak Nabi. Wa kana ihsan Musa sallam bima yamlikuhu wa bihadihi wa biqaulihi. Dan kebaikan beliau itu bima yamlikuhu, dengan segala yang beliau miliki. Bihadihi, ya, wabekaulihi, dengan segala yang beliau miliki secara totalitas seluruh potensi dan ucapan beliau semuanya. Fayukhriju ma'indahu, beliau mengeluarkan semua apa yang ada pada beliau. Waya'mur bisadaqati, dan beliau memerintahkan ya, agar para sahabat keluarga beliau bersedekah. Yahuddu 'alaiha. Beliau mendorong orang lain untuk bersedekah. Fa idza ra'ahul bakhiru, apabila orang bakhil melihat beliau, ya, bukan orang lain melihat beliau, ya, Tapi bakhil ini mesti jadi fa'il. Bakhil mesti jadi fa'il. Apabila ada orang bakhil, jadi mungkin artinya beliau melihat ada orang bakhil gitu. Da'ahu haluhu ilal badli. Ya. Maka beliau mendoakan agar orang tersebut berubah menjadi orang yang badli, yang mencurahkan, yang dermawan. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana man khalatahu la yamliku nafsahu min as-samahah. Ya. Nah, wa kana man khalatahu, dan siapa saja yang berinteraksi dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, maka ia akan merasakan. Ya. Maka dia akan merasakan betapa besarnya toleransi samahah dari beliau. Kemudian, ya. Rida Rika, ini sudah dibaca belum? Nah, Anwar, tafadhol. حظ الشيطان وأعظم أسباب صبري التوفيق وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراحه صدري صاحبه. Lanjut sabit. Wa minha يديكو إلا إن دار رؤية البطالين. ومنها دوام الذكر والذكر تأثير عجيب في انشراح صدري. ومنها الإحسان إلى القلوب إلى الخلق ونفعهم بما ينفقه من المال والجاه ونفع البدن وأنواع الإحسان. لنجد سبع فكر سيده ديماس. ومنها فإن الشجاع منشرح الصدر وأما سرور الله ولذاته فمحرم على كل جبان كما هو محرم على كل كبير وعلى كل معرض عن الله وفي الذكر جاهل به وفي jahirin. Jahir bihi wa bidinihi, muta'alliqul qalbi bi ghairihi, wa la ibrata bin sirahi sadri hadha li 'alimin, wa la bidiki bidikin, wa la bidiki sadri. Hasbahu. Hasbahu wa yajidani. Dagholi. Bukan dagli. Dagholi al-qalbi. Nazar, nazari, kurulin nazari, wal kalami, wal istimai, wal falatati, wal khulta, wal khulsati, wal akli, wal nabi. Nah, dari mana tadi Anwar bacanya? Minha al ilmu, itu ya. Walidzalika kana sallallahu oleh karena itu ya kana sallallahu asyhar khalqi sadran, beliau adalah orang yang paling lapang dadanya, wa athyabuhum nafsan, yang paling bersih jiwanya, yang paling lapang dadanya, yang paling luas lah dadanya untuk memberi. Ya, kalau ada orang lain berbuat keburukan pada beliau, beliau tidak membela diri. Nah, ya, ketika ada orang nagih hutang ke Nabi, marah-marah ke Rasul. Rasul diam aja. Sahabat yang marah, yang udah gregetan. Ya. Maka Nabi bersabda, da'u, biarin aja dia. Fa inna li sahibil haqqi maqala. Orang yang punya hak, yang lagi nagih hutang, dia memang berhak untuk bicara, dia punya hak untuk ngomong. Biarin aja dia. Masya Allah. Fa inna li sadaqati wal ma'rufi ta'thiran ajiban fi syarri sadr. Yang ini kata Ibnu Qayyim. Karena sedekah dan kebaikan memiliki ta'thir, memiliki pengaruh yang ajiban. Ya, mempunyai pengaruh yang ajib, yang luar biasa dalam lapangnya dada. Ya, fandafa dzalika ila ma qasallahu bihi min syarhi sadrihi bir risalati wa fasaisiha wa tawabiha. Ya, kemudian kata beliau, terlebih lagi jika lapangnya dada itu ditambah dengan kekhususannya Allah berikan kepada beliau dalam bentuk risalah, kerasulan, Islam, dengan berbagai kekhususan, keutamaan-keutamaan beliau dan yang lainnya. Nah ini, jadi tambah lapang dada lagi Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW dilapangkan dada beliau dengan menjadi Rasul. Ya, menjadi lapang dada. Wasyarhi sadrihi hissan, dan lapangnya dada beliau itu hissi, artinya betul-betul real, dapat dilihat, dirasakan. Wa ikhraji hadhi syaitan minhu, ya, dan dikeluarkan, ya, bagian setan dari dada beliau tersebut. Gak ada bagian setan sedikit pun. Di mana setan mengalir di darah-darah hamba, nah ini enggak bisa ke Rasul. Sehingga Allah firmankan terkait hal ini apa? Lapangnya dada Rasul, alam nasyur laka sadra wa wada'na 'anka wizra. Ini Ya. Kemudian wa adamu asbabi syar'i sadri at-tauhid. Ah ini, perhatikan. Ya. Sebab terbesar dalam lapangnya dada seseorang adalah tauhid. Enggak ada ceritanya orang musyrikin, orang kafirin ya, dadanya lapang, enggak, pasti sempit. Enggak mungkin ya. Pasti sempit. Nah. Ya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunya. Sempit dia. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka bagi dia penghidupannya sempit. Enggak ada teladannya lapang kalau dia berpaling. Ya. Wa 'ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu shira'u sadri sahihi. Ini setelah tauhid kata beliau. Ya. Kelapangan dada seseorang sangat tergantung pada sejauh mana kesempurnaan, kekuatan dan pertumbuhan tauhid dari orang tersebut. Ya, dari orang tersebut. Nah. Allah Ta'ala berfirman, "Afaman syarah Allahu sadrahu lil Islam fa huwa 'ala nurin min rabbih." Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam lalu dia mendapat cahaya dari Rabb-nya? Ya. Dan firman Allah, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat hidayah, maka Allah akan membukakan dadanya, melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dha'ikan harjan ka'annama yas'adu fis sama', masyaallah. Namun siapa yang Allah kehendaki dadanya sempit seakan-akan dia sedang mendaki langit. Ya. Sempit harjan berat, maka Allah, maka seolah-olah dia sedang mendaki langit. Ini luar biasa. Nah. Ya. Perhatikan. Fa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrahu lil Islam. Ya. Ini iradah kauniyah dan syar'iyah. Iradah kauniyah dan syar'iyah. Ya. Kemudian siapa yang Allah kehendaki hatinya sempit, berarti iradah apa? Kauniyah makam, bukan syariah. Kauniyah saja. Syariah yang tadi yang Allah kehendaki hati sempit itu kauniyah saja. Iradah kauniyah. Wa minha an-nur. Di antaranya faktor yang menyebabkan lapang dadanya seseorang adalah cahaya. Alladhi yadhifuhu Allahu fil qalbi. Yang Allah akan yadzikru, apa maknanya? Yang Allah akan berikan, semaikan di kalbu seseorang. Wa huwa nurul iman, itulah cahaya iman. Ya, itulah cahaya iman. Ya, Allah akan berikan kepada kalbu seseorang. Itu berdasarkan firman Allah tadi. Apa main syarah Allah sadrahu lil Islam fa huwa 'ala nurin min rabbih. Nah. Sehingga hatinya semakin lapang, semakin lapang. Dan dalam riwayat Tirmidzi secara marfu bahwa beliau bersabda, "Idza dakhala nuru al-qalba infasaha wa ansharaha al-hajiza." Nabi bersabda, apabila cahaya keimanan masuk ke kalbu seseorang, kerenung kalbunya, maka ia akan merasakan kelapangan, ya, kelonggaran hatinya. Masya Allah. Nah. Tapi yang benar ini enggak diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ini diriwayatkan oleh ulama yang lain, semisal Abu Hatim di tafsirnya. Ya, tidak di dalam Sunan At-Tirmidzi, Allah a'lam. Wa minha al-ilmu, di antaranya faktor yang dapat melapangkan dada adalah ilmu. Fa innahu yashrahu sadr, ilmu dapat melapangkan hati. Ya. Wa tuwassi' wa yuwassi'u, dan dapat meluaskannya. ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu, ilmu syar'i, bukan ilmu matematik yang lain. Ya. Nah, kalau kejahilan berarti kebalikannya, menyempitkan kalbu, menyempitkan dada, kejahilan. Ya. Walaisa hadza likulli ilmin. Namun ini tidak pada setiap ilmu. Ya, balil ilmi al-mawruzi 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu hanya ilmu yang diwariskan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Rasul mewariskan ilmu, ya, karena Nabi bersabda innal ulama hum warasatul anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa inna ma yuwarisu innama warisu al-ilmi. Para ulama pewaris para nabi enggak pernah mewariskan dinar dirham. Mereka mewariskan ilmu, ilmu syar'i. Mana? Ya. Makanya kalau seorang semakin nambah ilmu, semakin lapang harusnya. Rumusnya begitu. Minha al-inabah ilallah. Di antara faktor yang dapat melapangkan dada adalah inabah, kembali kepada Allah, bertobat. Wa mahabbatuhu bi, ya, bi kullil qalb. Dan mencintai Allah dengan segenap hati. Alladzina amanu asyadduhu balillah. Ya, sangat besar cintanya kepada Allah. Ini dengan ilmu dan dengan segenap hati. Ya. Kemudian walil mahabbati ta'thirun ajibun fi syirahi sadr wa tibin nafs. Kemudian Ibn Qayyim menyatakan cinta kepada Allah memiliki dampak yang luar biasa. Ya, dalam melapangkan kalbu dan memperbaiki jiwa. Wa kullama kanatil mahabbatu aqwa kana sadru asraha. Masya Allah. Cintanya, sebab semakin cinta semakin kuat kepada Allah, maka lapang dada pun akan semakin lapang. Wala yadiqu illa inda ru'yatil battalin. Ya. Dan tidak ada yang dapat tidak merasakan kesempitan dada kecuali pada orang-orang yang melihat keburukan. Kecuali pada saat melihat keburukan. Wa minha diantaranya yang dapat melapangkan dada dawamu dzikir, senantiasa berzikir kepada Allah. Wali dzikri ta'thirun ajibun fi syirahi sadr. Zikir memiliki pengaruh yang luar biasa dalam melapangkan dada. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulubuhum. Wa minha di antara faktor yang dapat melapangkan dada, melapangkan hati adalah al-ihsanil khalq. Ya. Berbuat baik kepada makhluk sesama, naf'uhum bima yumkinuhu minal mal wal jah wa naf'i bil badal bil badan wa anwa'il ihsan. Membantu mereka sedapat mungkin dengan harta, kedudukan, ya, tenaga dan kebaikan yang lainnya. Ya. Nafak dengan badan maksudnya membantu mereka dengan kebutuhan mereka, kita angkatin, kita apa yang lain. Ya. Dengan kedudukan, seorang yang punya kedudukan akan membantu, ya, ngasih syafaat kepada kaum muslimin yang lain. Wa minha asyaja'ah. Di antara yang dapat melapangkan dada adalah syaja'ah. Keberanian. Ya, fa inna syuja' munsharihus sadr. Orang yang berani, ya. Sebab orang yang berani akan lapang dadanya. Lapang dadanya. Ini syaja'ah dalam apa? Fisabilillah. Bukan syaja'ah dalam tawuran. Itu mah dadanya enggak lapang sempit. Ya. Wa amma sururur ruh wa ladzatuha fa muharramun ala kulli jabal. Ya. Karena adapun kegembiraan jiwa, kebidan roh, kelezatan itu diharapkan tidak akan digapai oleh setiap para pengecut. Para pengecut orang-orang yang enggak mau jihad, semisal kaum munafikin, sempit dada dia. Ya. Kama huwa muharramun ala kulli bakhil, sebagaimana Hal itu juga diharapkan dicegah bagi setiap orang-orang yang pelit medit. Dia enggak akan dapat kelapangan dada, tiap hari was-was hartanya berkurang. Wa 'ala kulli mu'ridin 'anillah, dan setiap orang yang berpaling dari Allah. Ya. Dan setiap orang-orang yang berpaling dari Allah, ghafilin, yang lalai, an zikrihi, dari mengingatnya. Jahilin bihi wa binihi, orang yang jahil terhadap Allah, tidak mengenal Allah dan agamanya. Yang muta'alliqil qalbi bi ghairihi, yang kalbunya hanya bergantung kepada selain Allah. Ya. Orang-orang kayak gini kita enggak boleh ikutin mereka. Wala tuti man anfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Jangan kalian ikuti, taati orang-orang yang telah kami buat lalai kalbunya dari mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Jangan boleh. Jangan ikutin mereka. Ya, orang-orang yang bergantungkan hatinya kepada dunia, kepada jin, kepada dukun, jimat, hanya hatinya sempit. Ya. Wala ibrata bin syirahi sadri hadha li aridin wala bidikhi sadri hadha li aridin. Nah, kemudian ya. Kata beliau rahimahullah taala, la ibrah, tidak bisa dijadikan acuan lapangnya dada, ya, hada li'aridin, karena rintangan. Jadi rintangan tidak bisa dijadikan alasan dalam hal melapangkan dada. Wala bidikin, ya, tidak pula dalam rasa, dalam hal perasaan hati yang sempit, hada sadar li'aridin, karena rintangan tadi. Fa innal awarid, karena sesungguhnya segala rintangan, tazuru, itu akan hilang, bizawali asbabiha, ya, dengan hilang penyebabnya. Wa innama al mu'awwal, isim maf'ul dari awwala yu'awwil, yang jadi acuan, yang dijadikan acuan, yang dijadikan sebagai pegangan, ala sifatil lati qamat bil qalbi tujibun syirahahu wa habsahu fahiya al mizan. Yang dijadikan acuan dalam menentukan sifat hati tersebut, ya, timbangan hati, ya, timbangan hati, ya, sama dalam hal melapangkan atau menyempitkannya. Fahiya al-mizan, itulah mizannya. Ya, lapangnya dada itu sebabnya apa yang ada di kalbu, keyakinan, keimanan, ketenangan. Wa minha bal min adzabiha ikhrajud daghal lil qalb. Kemudian faktor terbesar diantaranya yang dapat melapangkan jiwa seseorang, dan yang terbesarnya yaitu mengeluarkan sifat-sifat tercela dari kalbu, minus sifat madmumah, dari berbagai sifat yang tercela. Nah, ini ya, masya Allah. Semisal gil, dagalul kalb, dagal itu gil sebagaimana yang Allah firmankan di surah Al-Hasyr. Walladina ja'a min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Gil, dagalul qalb, gil, ada hasad, dikeluarkan hasad kalbu dari sifat-sifat yang tercela, hasad, dendam, benci terhadap muslim. Ini faktor yang membuat dada sempit. Ini madmumah semuanya. Wa minha tarku hudurin nadar wal kalam. Di antara lain yang membuat hati menjadi, jiwa menjadi lapang, ya, adalah meninggalkan pandangan dan ucapan yang dilarang, wal istima' wal qultah, mendengar, bergaul, ya, wal aq wal qultah wal aqli wal naum, makan, tidur, yang semua melampaui batas. Ya. Cukup, nanti kita lanjut lagi insyaallah pada pasal tentang puasa. Selesai sedekah, zakat sedekah sudah selesai. Subhanallah, bihamdika, syadallah, ilaha illa anta, astaghfiruka.